Kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian pembelajaran bahasa Arab. Kita masih di latihan yang ke-6 di halaman 139, mi'ah, safha mi'ah, tasi'ah wa thalathun, 139, yaitu rakam ahada asyara. Kita terhenti di rakam ahada asyara, nomor yang ke-11. Ini mana permintaannya atau instruksinya ada, kita diminta untuk mengamati contoh-contoh yang ada di sini. Untuk bab fa'ala, yaitu fi'il sulasi mazid yang ada tambahan satu huruf, itu imbuhan, yaitu di tengah-tengah, atau disebut juga bahasa kita ada sisipan. Ada sisipan di tengah-tengah, jadi menjadi 4 huruf. Itu fa'ala. Yang mana permintaan adalah ditentukan apakah dari timbang fa'ala ini yang ada dalam contoh sini, apakah dia fi'il madhi atau fi'il mudhari atau dia fi'il amar, apakah dia masdar, apakah bentuk isim fa'il, isim maf'ul, atau dia dharab zaman dan dharab makan. Nah, itulah permintaannya sebagaimana pada latihan-latihan sebelumnya yang sudah kita jawab. Baik, kita langsung saja, yaitu kita ulang kembali halaman tadi, halaman 139 nomor 11. Ini belum kita tuntaskan. Di sini nanti bukan sekedar saya meminta untuk menentukan, tapi juga kita berusaha untuk sedikit meng-i'rab sebagaimana pada pekan yang lalu, melatih ya, agar supaya apa yang sudah kita pelajari senantiasa dapat kita kuasai. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan. Ya. Jazakumullah khairah. Kita berikan kesempatan langsung kepada pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan di line telepon 021-823-6543. Di latihan berikutnya di halaman 139, kita terima telepon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Nah. Ahlan ya Ummah. Ahlan bikum ya Sayyid Barakallahu. Taib. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Taib, tafadhali ya Ummu Fatimah. Atudakhinu la wa hal yudakhinu rajulun aqilun na inna tadkhina khabithun wa sababu amradin khatiratin ala al mudakhini kassaratani wa man dakhana badhara al mala bitadkhini. Tayyib, tarjimiha. أي حمزة؟ حمزة، حمزة الاستفهام. نعم، حمزة الاستفهام. Apakah engkau merokok? Iya. Apakah engkau atau apakah anda merokok? Apakah anda merokok? لا، tidak. Jawabnya tidak. Baik. وهل يدخن apakah? Naam. Dan wa hal yudakhinu rajulan aqilun, ini masih apa jawaban dari yang menjawab. Oh. Ya, masih satu rangkai itu. Pertanyaan atudakhinu, lalu jawabnya la wa hal yudakhinu rajulan aqil, ini yang menjawab. Nah, tapi pertanyaan ini, soal yang kedua ini, wa hal yudakhinu rajulan, itu bukan membutuhkan jawaban. Iya. Ya. Dan apakah orang merokok itu adalah seorang yang berakal? Inna tadkhina khabithun. Berarti maksudnya apa? Yang menjawabnya saya tidak merokok karena saya orang yang berakal. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Berarti orang yang merokok adalah orang yang tidak, tidak berakal. Berakal. Arti tidak menggunakan akal pikirannya. Baik. Inna tadkhina khabithu. Iya. Merokok itu adalah buruk. Buruk. Wasababu amradin khatiratin. Iya. Menyebabkan penyakit yang berbahaya. Berbahaya. Alal mudakhini, atas perokok. Maksudnya bagi si perokok. Iya. Kasarotani. Seperti kankernya. Iya. Wa man dakhana badara, barang siapa yang dia barang siapa yang dia merokok, badaral mala, maka dia membuang-buang harta ditadakhini bagi perokok dengan merokok. Nah, disebabkan merokok. Iya. Taib coba di i'rabkan innat tadkhina khabisun situ. Inna. Inna inna ismu itu jadi lupa Ustaz. Waduh. Nah, inilah. Taib. Syartin. Inna apa? Inna faul syaratan itu apa tuh inna itu? Inna itu. Iya. Inna. Inna harfu nasbin. Oh. Wa taukidin. Oh, iya. Iya kan? Ini huruf yang menasabkan. Inna. Jadi apa termasuk apa hurufun nawasikh. Nawasikh. Iya. Jadi ada af'alun nasikha, ada hurufun nasikha. Yani inna ini adalah hurufun nasikha. Sedangkan af'al nasikha kana wa akhwatuha. Iya. Masuk kepada jumlah ismiyah kan? Iya, iya. Amal berbeda. Kalau kana? Kana af'alun naqisah. Amalnya apa? Amal tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, kalau inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kebalikan pada kana. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi inna harfu taukidin wa nasbin. Iya, taukid itu dari sisi maknanya menguatkan, fungsi menguatkan. Kemudian amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Baik, summa at-tadkhina. At-tadkhina ismu inna mansubun. Iya. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Iya. Khabithun khabarun khabar inna marfu'un wa alamatu rafhi dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus wasababu amradin khatiratin. Wasababu amradin khatiratin. Wasababu wa harfu atfin. Al-waw. Al-waw harfu atfin. Naam. Sababu amradin. Sababu. Amradin. Sababu aja dulu. Sababu. Perkata. Sababu. Sababu. Ma'tuf aja langsung. Naam. Ma'tufun ala. Ma'tufun ala khabith. Khabith. Marfu'un. Marfu'un wa alamatu rafhi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa mudaf. Amradin. Amradin mudafun ilaih. Jururun wa alamatu jahri kasratun dhahiratun fi akhirih. Jayid. Khatiratin. Khatiratin na'tun. Jayid. Na'tun li amradin. Li amradin. Terus. Majrurun. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Baik. Cukup. Kemudian saya ambil jumlah selanjutnya. Waman dakhana. Waman dakhana baddaral mala bitadkhin. Waman. Naam. Man dakhana. Waman dakhana baddaral mala bitadkhin. Iya. Man. Naam. Man itu harfu istif. Harfu isim ya. Is musyartin harf man itu huruf ya istifham atau syarat طيب jadi man ismu syartin. Ismu syartin atau umumnya adatu syartin boleh. Kalau adat itu apa lebih umum dia arti bisa isim bisa huruf. Kalau man ini apa isim kan boleh kita katakan adatu syartin atau man ismu syartin. Syartin. Iya. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Kemudian dakhana tajzimu. Tajzimu lain. Fi'laini. Fi'laini. Naam. Tajzimu fi'la syartin wa jawabahu. Jadi tajzimu fi'la syartin wa jawabahu. Taib mabniun mabniun ala sukun. Dakhana. Terus belum. Belum. Sebagai apa di situ kalau dia isim? Fi mahalli raf'in mubtada. Dia sebagai mubtada. Iya. Di samping dia isim, apa? Sebagai isim syarat. Nah, dia juga sebagai apa? Subjek di situ. Mubtada. Karena dia isim. Jadi ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Waman ada tu syartin tajzimu fi'lain apa nama syartin wa jawab syartan ya ustaznya tajzimu fi'laini wa huwa fi'lu syartin wa jawabuhu syarti wa jawabahu nah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada طيب ثم بذل دخن دخن في الشرط وهو فعل ماد مبني على الفتح نعم في محل جزم محل جزم جواب الشرط ليسيا ها apa oh udah di depan tadi ya sudah disebutkan fi'il isyarah kan nah fi mahal jazm نعم atau dakhana fi'l ماض نعم fi'l ماض مبني فتحة في محل جزم فعل الشرط بدر وفاعله وفاعله yeah. ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود kepada mana يعود الى من من yeah. terus بدر نعم بدر بذر بذر بذر مفعول به اي kenapa مفعول به jawab syartin. Oh iya dia fi'il iya, kan? Tadi. Bazzara itu kan jawab syarat, itu fi'il madhi. Jawab syartin. Wa huwa fi'lun madhin mabni al-fathah fi mahalli jazmin. Nah, iya. Dara jawab syartin wa huwa fi'lun madhin mabni al-fathah fi mahalli jazmin. Jazmin. Iya. وفاعله وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو هو يعود من نعم المال مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره إيه بالتدخين الباء الباء حرف جر التدخين اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره متعلق بجدته enggak. Kenapa? Muta'alik. Nah, muta'alikum bi syai'in mahdhuf. Bi syai'. Oh, mahdhuf. Iya, ai ka'inan. Oh, iya. Ka'in. Ka'in. Nah. Taib. Nah. Mana ada khabarnya? Khabarnya setiap mutara mesti ada khabar. Tadi badzaran. Jumlah fi'liyah. Idzan wal jumlah bainal لا وجملة فعل الشرط فعل الشرط ما فعل الشرط دخن وجملة فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدا jadi khabar mubtada adalah jumlah daripada fi'il syarat dan jawab syarat jadi man kenapa man dakhana badzara jadi jawab syarat adalah dakhana badzara kedua-duanya Oh, ya. Kan Ustaz ya dakhana. Oh iya, dakhana kan fi'il syarat. Oh iya. Badzara itu kan jawab syarat. Oh iya. Nah, jadi itulah kedua itu khabarnya. Jadi wa jumlatu fi'li syarti wa jawabihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jumlatu fi'li syartin nah. wa jawabihi fi mahalli raf'in mubtada. Nah. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Mbak Fatimah, barakallahu fik. Mengulang kembali beberapa kaidah di pelajaran kedua sebenarnya. Iya. Terkait dengan inna dan fi'il syart dan jawab syart juga sedikit dibahas. Alhamdulillah diingatkan kembali dan jazakallah khair atas jawabannya. Kita berikan kesempatan kepada peserta atau pendengar dan pemirsa radio yang lain. Silakan di 0218236543. Tafadhol. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Ian di Kalimantan Selatan. Baik, Pak Ian, masyaallah. Ahlan. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Kemarin sempat terputus ya, Pak? Iya. Iya. Yeah. Silakan, Pak Ian. Itu Syed Dilfas. Nomor yang berapa tadi? Baik, nomor 12. Iya. Balagani. Annaka. Ini huruf apa itu, Tad? Ain. Ain. Annaka ban. Kurang jelas ya? Jaib. Kurang jelas. Oyinta. Oyinta. Oyinka. Oyinta. Oyinta. Iya. Oyinta safiran. Fajati itu. Fajitu. Fajitu linnah. La. Littahni'ah. Littahni'ati. Oh, huruf ta itu. Tak? Iya, huruf ta. Betul, dia memang di kitab ini kurang jelas ya. Iya, betul kurang jelas. Littahni'ati. Littahni'ati. Littahni'ati pendek. Littahni'ah. Tahni'ah. Litahniati, litahniati. Iya. Jadi balagani annaka uyinta safiran fajitu litahniati. Ulang kembali. Aid. Balagani annaka uyinta. Uyinta safiran. Iya. Fajitu litahniati. Litahniati, iya. Taib. Kita jawab dulu sebelum di-i'rab dan sebelum diartikan. Mana jawaban di sini? Sesuai dengan pertanyaan di atas. Faji itu. Coba kembali ke instruksi nomor 6. Iya. Instruksi nomor 6 terus iya. Itu permintaannya apa? Ta'ammal tilata libabi. Fa'ala. Fa'ala. Iya, bukan fa'ala tapi tasydid. Fa'ala. Fa'ala. Iya. Jadi apa itu ta'ammal? Amati, perhatikan al-amsilah. Misal untuk bab fa'ala. Wa'ayin dan tentukanlah. Iya. Fihal madia. Padanya fihal madi. Nah, fihaha kembali ke mana ini? Kembalinya. Kembali ke mana hanya nih? Kembalinya kepada fa'ala. Oh, bukan. Al-amsilah. Al-amsilah. Iya. Jadi wa'ayin dan tentukan di contoh, di dalam contoh-contoh tersebut. Al-fi'l al-madi, al-madiya fi'l madi. Artika apakah itu fi'l madi atau fi'l mudhari atau fi'l amar? Nah, atau masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Itu permintaannya. Iya, nah, jika sekarang kembali kepada nomor 12 tadi. Ya. Yang mana di sini jawabannya? Atau yang dimaksud di sini mana? Masuk pada bab fa'ala. Oh, jawabannya Tad. Iya, yang mana itu? Balagani. Ayunit uyinat safiran. Uyinta. Uyinta. Uyinta safiran pagi itu. Litahniati. Litahniati. Iya. Nah. Pagi itu Tad. Apakah jitu masuk pada timbangan fa'ala? Oh, bukan. Oh, enggak, makanya. Berarti bukan itu, kan? Balagani, Tad. Balagani, apa fi'il apa itu? Fi'il madhi. Madhi. Apakah masuk timbangan fa'ala? Iya, Tad. Hah? Iya. Itu kalau balagha, itu timbangan apa kalau balagha itu? Timbangnya apa? Itu balagha itu ada tasrifnya, Tad? Enggak ada. Oh, enggak ada. Iya, bukan balagha tapi balagha. Oh, itu bukan tafsir dia, Tad? Bukan. Oh. Makna beda. Kalau balagha itu menyampaikan. Kalau balagha, sampai. Iya. Iya. Oh, ini, Tad. Litahniati. Litahniati. Iya, itu. Taib. Tahniat. Taib, pertanyaannya, bentuk apa itu? Itu bentuk masdar, Tad. Jaid. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya... Ilmadinya tahni. Kembali pada timbangan kan fa'ala kan? Ya. Tah. Itu huruf dina nakis itu ya, Tad. Tah. Tahni. Tahni ah. Ini sudah lewat sebelum ini. Iya, beberapa iya. Anak. Hanna'a. Ya, Hanna'a. Yuhanni'u. Ya, tahni'atan. Pendek. Tahni'atan. Ya, tahni'atan. Iya, itu sudah berlalu ya di halaman sebelumnya itu. Ya, Hanna'a ya, yuhanni'u tahni'atan. Iya, tahni'atan. Ya. Pendek. Bukan tahni'atan. Tahni'atan. Tahni'a. Mengucapkan selamat. Iya, ucapan selamat. Iya. Nah. Iya. Terus ada lagi? Yang timbangan itu tadi fa. Iya, fa ada. Uyinat. Nah, bukan uyina, uyinta. Uyintai. Nah, berarti apa? Uyina, betul. Uyina. Iya. Nah, itu bentuk fi'il apa itu? Uyina. Bentuk fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Madi apa? Fi'il madi yang pertambahannya ain di tengahnya. Ya mazid biar. Tapi ini fi'il madi ma'lum atau majhul? Kalau uyinat itu majhul. Majhul, iya. Karena polanya apa? Fu'ila. Iya. Kaidahnya apa? Dhamma awaluhu. Summa awaluhu uyi. Wa kusira ma qabla akhir. Wa kusira ma qabla akhir. Iya, itu kaedah untuk fi'il madinya. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Di dhammakan huruf awal dan dikasrakan huruf sebelum akhir. Jadi uyi, uyina. Iya, jadi ada dua di sini ya. Bab fa'ala ada dua itu, uyina dengan tahniah. Iya, Tad. Baik, coba terjemahkan dulu. Balagani telah menyampaikan kepada aku. Sesungguhnya engkau telah menyampaikan. Yang menyampaikan siapa? Kalau telah menyampaikan itu fi'il madhi ya, Tad? Fi'il madhi ya. Telah menyampaikan ia kepadaku. Ingat, fa'ilnya mana? Failnya demir mustatir jawazan. Takdiru huwa. Huwa kembali ke mana? Huwanya kembalinya. Mm-mm. Yang mana itu, Tad? Bagaimana itu, Tad, kembalinya? Itulah saya tanya tadi. Kalau dia failnya damir mustatir, tentu ada marjaknya. Tentu ada tempat kembali damir. Kalau huwa kembali ke mana huwa? Enggak ada huruf sebelum apa, tidak ada isim sebelum itu. Iya, Tad. Iya. Berarti fa'ilnya bukan dhamir mustatir. Jadi fa'ilnya yang bagaimana itu, Tad? Nah, fa'ilnya itu apa? Masdar muawwal daripada anna. Nah. Anna, kaf, isimnya dan khabarnya. Iya. Kalau nunnya itu kenapa, Tad? Itu nun wiqayah itu, Tad? Mana? Iya, nun wiqayah. Menunjukkan napol itu. Nun wiqayah itu ada nun untuk menjaga fi'il tidak berkasrah. Iya, karena ada ya, ya itu ada ya mutakallim sebagai maf'ul. Kalau tidak ada nun, maka fi'alkan kasrah. Jadi apa aja? Bala, balaghi jadinya. Karena ya bersukun menghendaki kasrah. Iya. Untuk menjaga fi'il tidak kasrah, maka masuklah nun, namanya nun wiqaya. Balagha, balaghani. Kalau tidak ada nunnya, balaghi. Kan gitu. Tidak boleh fi'il madhi berkasrah. Tidak ada fi'il berkasrah. Ya, maka dikatakan nun wiqaya. Jadi balaghani, fa'ilnya adalah jumlah anna wasmiha wa khabariha. Itulah sebagai fa'il. Jadi anna ini menempati tempat fa'il di situ. Ya. Oh, masdar mu'awwal ya, Tad? Iya. Iya. Di situ fa'ilnya. Fa'ilnya. Tapi maf'ulnya didahulukan. Iya, maf'ul dulu kan. Kenapa didahulukan maf'ul? Karena maf'ulnya dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Muttasil, sedangkan fa'ilnya isim zahir. Iya kan? Iya, Tad. Iya. Kalau fa'il isim zahir, maf'ulnya dhamir muttasil, harus maf'ulnya dulu kan. Contohnya, darabani ahmadu. Gak bisa daraba ahmadu iyaya. Iya kan? Penulisannya kalau begitu harus didahulukan ya, Tad? Iya, betul. Harus dulukan maf'ulnya, karena maf'ulnya dhamir muttasil, yaitu ya mutakallim. Iya. Jadi asalnya Pak, daraba Ahmad iyaya, kan itu asalnya. Daraba Ahmad iyaya. Nah, iyaya ini dhamir munfasil. Nah, bahasanya lemah. Karena masih bisa digunakan dhamir muttasil. Masuklah dhamir muttasil. Apa dhamir muttasil iyaya? Iya. Bersukun. Maka didulukan. Jadi balaghani Ahmad apa? Darabani Ahmadu. Nah, demikian juga balaghani annaka uyyinta safiran faji'tu litahniya. Coba terjemahkan lagi. Balaghani telah sampai kepadaku. Menyampaikan. Bukan menyampaikan, telah sampai kepadaku. Telah sampai kepadaku. Nah, apa yang telah sampai? Ini dia annaka uyyinta. Annaka bahwasanya engkau. Iya. Menentukan. Uyyinta bukan ayanta tapi uyyinta. Uyyinta. Iya. Ditentukan. Iya, kamu telah ditetapkan. Ditetapkan. Iya. Perjalanan. Safiran. Safiran perjalanan. Wow, bukan. Arti safir? Safira itu bepergian, Tad. Bukan. Bepergian itu safar, itu bepergian. Ini safir. Apa itu mananya, Tad? Duta. Oh, kedutaan. Kalau bukan, kalau kedutaan itu safara. Safara itu kedutaan. Kalau safir orangnya. Oh, orangnya. Iya, duta. Jadi mananya apa itu, Tad? Duta. Utusan dia, seseorang yang diangkat oleh suatu negara sebagai apa? Perwakilan di suatu negara, namanya safir. Safir, iya. Iya. Duta kan bahasa kita kan? Iya. Iya, seorang duta. Ya. Jadi safir itu duta. Kalau sifarah kedutaan. Ya. Kedutaan. Ya, itu sifarah. As-sifarah as-saudiyah, kedutaan Saudi. Ya. Jadi safir orangnya. Oh, hampir sama ya, Tad, sama musafir. Itu safar. Iya. Safar. Kemudian orangnya musafir. Itu orang musafir. Yang bepergian dikatakan musafirun. Iya, Tad. Kalau safar itu bepergian. Kalau huruf-hurufnya sama ya? Iya, sama. Hurufnya sama. Iya, daripada safara juga. Iya. Jadi bahwa sesungguhnya kamu ditetapkan sebagai apa? Ditetapkan sebagai duta. Duta. Fajitu litahnia. Maka aku datang. Maka aku datang untuk memberikan kata selamat. Nah, ucapan selamat. Tayyib. Ahsanta. Barakallahu fiik. Nah, masya Allah. Jayid. Nah. Cukup Pak Ian. Barakallahu fika ya akhil karim. Syukran jazilan. Wajazakumullahu khairan. Wa iyak. Wa iyak Pak Ian, jazakumullahu khairan dari Kalimantan Selatan. Alhamdulillah cukup baik beliau untuk memberikan jawaban dan juga beberapa faedah dari kaidah yang disebutkan oleh Ustaz juga alhamdulillah kita bisa dapatkan terkait dengan satu fil majhul ya Ustaz ya. Iya, fil majhul. Dan ya, tidak ada perubahan dengan penambahan satu huruf ya Ustaz. Ya, fa'ala. Iya, fa'ala jadi majhul fu'ila. Tidak ada perubahan Ustaz ya. Tidak ada perubahan. Perubahan harakat aja. Nah. Dan yang kedua tadi ada satu kaidah terkait dengan balaghani. Iya. Ahmadu itu maf'ulnya di dahulukan Ustaz ya. Apanya balaghanil khabaru. Naam. Balaghani khabaruka, telah sampai kepadaku beritamu. Nah. Iya. Dan wajib untuk didahulukan. Iya, iya itu wajib dulukan karena ya itu dhamir muttasil, kemudian fa'ilnya isim zahir. Nah, termasuk anna juga. Nah. Iya. Sebagai fa'il di situ jumlahnya maka wajib didulukan ya-nya karena enggak bisa dipisah. Nah. Enggak bisa balagha, balagha Ahmadu. Ya kan balagha Ahmadu iya ya atau ya enggak bisa harus dulu. Ya. Baik, alhamdulillah jazakallahu khair demikian pendengar dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 untuk nomor 13. Kami persilahkan di belakang Pak Ian. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akh Surya. Ya Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan. Baik, masyaallah. Fadal ya akhi al-karim, coba di i'rab uyinta safiran. Bagaimana cara mengi'rab ini? Uyinta safiran. Uyinta. Uy. Atau baca dulu balaghani. Balaghani annaka uyinta safiran. Iya. Sulit tahniati. Iya. Uyinta. Uyina. Fi'lun madin. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Watai. Watau. Waduh, belum. Ini fi'ilnya beda ya. Iya. Taib, coba dari awal, kerana ini jumlah ini berkaitan ini. Balagha ni, taib, balagha. Balagha fi'lun madin mabni ala fathi. Iya. Terus? An-nun, nun niswah. Kenapa nun niswah? Nun wikoyah. Nun wikoyah, iya. Nah. Al-ya'u. Iya. Domirun mutakallim. Yeah. Al-ya'u ya'ul mutakallim. Al-ya'u ya'ul mutakallim. Domirun mabniun ala sukun. Domirun mabniun ala sukun. Fi mahali nasbin. Iya. Sebagai apa? Maf'ulun bih. Muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam. Iya. Terus? Annaka. Anna. Harfu taukid. Iya. Al-kafu. Anna harfu taukidin wa nasbin. Anna harfu taukidin wa nasbin. Naam. Tansibul isma. Tansibul isma wa tarfu. Fa'ul khabar. Iya. Terus? Al-kafu. Iya. Al-kaf. Domirun. Tasirun. Abiyun alal fathi. Fi mahali nasbin. Ismu anak. Jaid, ismu anna. Ya. Terus? Uyinta. Iya. Uyina. Fi'lun madin. Iya. Majhulin. Nah, fi'lun madin mabniun lil majhul. Mabniun lil majhul. Iya. Kemudian? Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Iya. At-ta'u. Domirun muttasilun bimahali rafa'in naibul fa'il. Naibul fa'il, tayyib. Safiron. Nggak tahu Ustaz, kalau safiron apa ya kedudukannya Ustaz? Maf'ul sani. Oh, kalau fi'il madhi majhul bisa punya maf'ul gitu Ustaz. Maf'ul awalnya sebagai jadi naib fa'il dia. Asalnya apa? Ayyantuka safiran. Itu asalnya. Kita jadikan karena fi'il majhul itu kan fa'ilnya dibuang kan? Iya. Iya. Sekarang kita munculkan fa'ilnya. Kita ambil contoh fa'ilnya saya apa ya? Ayyantuka safiran. Okay. Saya tetapkan kamu sebagai apa? Duta. Jadi ayyantuka safiran. Kaf itu maf'ul pertama, safiran itu maf'ul yang kedua. Ya, Ustaz. Iya. Jadi ketika dia majhul, ta-nya dibuang, ayyantu tu-nya dibuang, kemudian diubah fi'ilnya ayyana jadi majhul. Uyyina. Iya kan? Iya. Taib. Kemudian kaf-nya maf'ul pertama kan kaf, ayyantuka ka kan? Iya. Anta tusyahid tilfaz? Melihat TV itu enggak? Ana usyahid tilfaz. Taib. Taib. Unggur. Jidan. Iya. Ayyantuka safiran. Ini tu ini sebagai apa? Tu sebagai fa. Iya. Ayyantuka daripada ayyana. Kemudian kaf sebagai maf'ul bi awal. Iya. Saya tetapkan kamu. Tetapkan apa? Safiran. Ini apa? Maf'ul kedua. Sani. Yang kedua. Fulsani. Taib. Nah, ketika ini dijadikan apa? Majhul. Nah, majhul. Nah, ini kan fi'il madhi. Apa kaidah fi'il madhi? Kaidahnya apa? Dhamma awaluhu. Dhamma awaluhu. Wa kusira. Kan gini kan? Oi. Fi'il madhi majhul. Iya. Oyina. Wa kusira maqablahir. Iya. Wa kusira maqablahir. Oyina. Taib. Kemudian kaidah apa? Fa'ilnya tu-nya dibuang. Ini kan fa'il kan? Iya. Tu-nya dibuang. Lalu kaf-nya maf'ul pertama dijadikan apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu hukumnya sama dengan hukum fa'il. Apa hukum fa'il? Mar? Marfu. Fu. Iya. Ini kan ta, ini kan ta, ini kan marfu kan? Iya. Nah, ta ini kan dhamir marfu. Nah, kalau kaf dhamir marfu-nya apa? Ta. Ta kan? Ah. Ya, ta. Ta, masukkan ta. Masukkan ta. Nah, ini dia. Ini jadi kaf ini jadi ta. Ya. Taib. Bagaimana kalau fa'il? Sebelumnya apa? Kalau sebelum fa'il, dhamir sukun kan? Iya. Nah, jadi apa? Sama saja. Uyin ta. Sukun. Taib, kemudian maf'ul yang kedua tetap tidak berubah. Safi. Safiran. Iya. Safiran. Ini maf'ul kedua. Jadi ini ta ini adalah maf'ul pertama ini. Dijadikan na'ifal jadi ta domirnya. Kena domir rafa. Kena na'ifal itu marfu. Jadi uyinta uyina fi'lun madin lil majhul. Mabniun ala sukun litisali bita ilfa. Di siapa? Bidomiri ta. Nah. Atta. Nah. Atta. Naibul fa'il. Nah. Naib fa'il dhamirun muttasilun mabni al fath fathah fi mahalli raf'in. Kemudian safiran maf'ul tsani, maf'ul tsani mansubun ya. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Iya. Baik, terus ada lagi? Terus ke faji itu atau disimpulkan dulu yang Ustaz yang anak tadi? Disimpulkan dulu uyinta, itu kan belum selesai i'rabnya. Selesaikan itu dulu uyinta safiran. Wa jumlatu min fi'li. Naam. Wa jumlatu min al-fi'li mad wa naibihi. Wa naibihi wa maf'ulihi. Naam. Fi mahalli raf'in. Khabar anna. Khabar anna. Terus selanjutnya. Fajitu. Belum ke situ. Fa'il balaghah kan belum ada. Iya, iya, iya. Wajumlatu masdar muawwal. Oh, iya. Nah. Masdar muawwal. Iya, masdar muawwal min anna wasmiha wa khabariha. Wa masdar muawwal min anna wasmiha wa khabariha wa huwa ta'yinuka safiran. Wahua apa, Ustaz? Wahua ta'yinuka safiran. Maksudnya apa? Ta'yin, kan? Kan itu masdarnya. ayyana yu'ayyinu. Maksudnya apa? Ta'yin kan? Ta'yin. Jadi ta'yinuka musafiran. Ta'yinuka safiran. Musa safiran. Nah. Ta'yinuka safiran fa'ilun. Fi mahali rafin fa'il. Atau bina tanpa fi mahali rafa. Kenapa sudah marfu dia? Ta'yinu kan? Oh, jadi masdar muawwal min anna wasmiha wa khabariha wa huwa ta'yinuka safiran fa'ilun. Ya, enggak perlu fi mahalli karena ta'yinu kan jelas harakat kan ta'yinu. Ya. Oh, ya, kita bikin fa'ilnya masdarnya. Jadi wa masdar muawwal min anna wasmiha wa khabariha wa huwa masa awal wa huwa ta'yinuka safiran fa'ilun sebagai fa'il. Paham? Insyaallah, Pak. Baik, nعم. Ahsanta. Barakallahu fik. Fik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairah, sorry ya. Di Kelapa Nunggal telah i'rab dari latihan yang ke-12 ya tadi. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di belakang Asuria di 0218236543. Bagi pendengar yang baru bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab jilid ketiga, dan sekarang kita di halaman 139. Kita lanjutkan di latihan yang ke nomor 13. Ya, silakan. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah di Solo? Ya, naam. Baik, Om. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Baik, تفضلي يا أم. رقم 13. 13. نعم. أين المصلى؟ أين المصلى؟ طيب. Di mana ini jawaban di sini? Di mana tempat salat? طيب. Di mana tempat salat? Taib jayid, hadha terjemah. Taib, jawab pertanyaannya. Gimana, Ustaz? Jawab pertanyaannya. Bukan pertanyaan instruksi yang di atas. Bukan pertanyaan ainal musalla itu dijawab, itu bukan. Yang instruksi di atas. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Tapi kalau isim maf'ul apa artinya? Tempat isim makan. Kalau isim maf'ul berarti apa? Di mana disolatkan? Kalau ainal musalla berarti musalla itu isim maf'ul, berarti di mana yang disolatkan? Isim makan. Isim makan. Iya. Isim makan. Nah ini karena isim makan yang sudah kita pelajari, isim makan dan isim zaman untuk timbangan fa'ala bagaimana? Sama bentuk apa? Isim maf'ul. Iya kan? Jadi isim maf'ul itu bisa juga dia isim apa? Isim makan dan isim zaman. Nah, sekarang untuk membedakan adalah ketika menggunakan dalam kalimat. Nah, di sini jelas dia isim makan. Bukan juga isim zaman. Ya. Ainal musalla. Di mana tempat salat. Ya. Berarti isim makan. Tapi coba i'rab kan? Ai jumlah hadhihi? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jayyid. A'rib. Aina. Isim istifham. Ismu istifham. Taib. Terus. Mabil al-fathi. Mabil al-fathi. Khabar. Fi mahalli. Fi mahalli. Raf'in. Raf'in. Khabarul. Khabarul. Mu'awal. Mubtada kan? Iya, khabar mubtada. Khabar mubtada. Iya. Jadi, aina ismu istifham al-zharfiyya. Ismu istifham al-zharfi. Paham ini? Ismu istifham al-zharfi. Al-zharfi. Ini zharf dia. Zharf, ya. Ya, isim zharf. Tapi bentuk pertanyaan. Jadi, aina ismu istifham al-zharfi. Paham? Ismu istifham azur fi. Iya. Mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in khabarul mubtada muqaddam. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada muqaddam, ya. Kenapa dulukan khabar ini? Karena istifham, karena isim itu apa? Harus didahulukan. Taib, al-musalla? Al-musalla mubtada. Mubtada'un mu'akharun. Mu'akharun. Iya. Marfu'un? Marfu'un. Ta'lina. Wa'alamatu? Wa'alamatu. Wa'alamatu rafi'i. Iya. Dhammatun muqaddaratun. Dhammatun muqaddaratun. Alaya. Iya. Mana ya di sini? Alif. Dari mana tuh alif? Sebelumnya fathah. Ah, iya betul. Jadi bentuk akhir itu sama dengan ya, ya. Iya. Jadi bisa ya, bisa alif. Di sini alif. Untuk menentukan apa? Kalau sebelumnya fathah berarti itu alif. Namanya alif maksura. Alif maksura. Itu alif layyina. Kalau sebelumnya kasrah berarti ya. Al-hadi, al-jari, ar-rami, ya. Al-madi. Berarti di akhir itu ya, ya. Sekalipun tidak ada titik. Jadi al-musalla mubtada'un mu'akharun marfu'un. Lanjutkan kembali. Mubtada'un mu'akharun marfu'un. Wa'alamatu rafi'i. Dhammatun qaddaratun ala al fathah. Eh, kok fathah? Kan dhammah kok jadi fathah? Alal alif. Alal alif, ya. Terus? Belum selesai, ya, Rabb itu. Mana'a? Ya, mana'a? Mana'a? Min zuhuriha. Zuhuriha, ha. Ha ini kembali pada dhammah. Ya kan? Dhammah muqaddara alal alif. Ini dhammah yang ditetapkan di asalif. Ditakdirkan, ditetapkan di asalif. Kenapa? Mana'a min zuhuriha. Ya. Apa? Menghalangi. Ya. Menghalangi, menampakkannya. Apa yang menghalanginya? Apa yang menghalanginya? Mana'a min zuhuriha? As-siqal. Apa tiap as-siqal? Berat. Berat. Bisa dibaca? Kalau siqal itu masih bisa dibaca. Coba baca dhammanya. Bisa dibaca dhammanya? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti bukan siqal. Kalau siqal masih bisa dibaca. Nah, itulah kalau dia apa? Kalau dia isim manqus di akhir alaya, baru as-siqal. Al-madi, al-madiyu. Kan gitu. Al-jari, al-jariyu. Nih, ya ini kalau dikasih harakat dhamma, atau dibaca dhamma itu thaqil mengucapkannya. Maka tidak diharakatkan atau tidak dibaca dhammahnya. Al-jari. Demikian. Itu demikian apa? Demikian juga alif. Tidak dibaca dhammahnya. Cuma bedanya apa? Kalau alif tidak bisa dinampakkan. Dan tidak bisa dibaca sama sekali. Maka namanya apa? Bukan siqal. Mana amin zuhur ya? At-ta'adzuru. At-ta'adzuru. Wah, ini dah lupa ya. Jadi mana min zuhri at-ta'adzuru. Li'annahu? Li'annahu. Ismun? Ismun. Maksurun. Maksur. Iya. Coba saya ulang kembali ya. Saya ulang. Aina ismu istifham. Ismu istifhamin dharfiyin. Ismu istifhamin dharfiyin. Mabniun alal fathi fi mahalli raf'in khabarul muqaddam. Khabarun muqaddamun. Ya. Al-musalla mubtada'un mu'akharun marfu'un wa'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu ismun maksurun. Ya. Itulah cara menguraikan jabatan kata. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam. Wa iyyakum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan Muabdillah. Diasalam barakallahu fiik. Alhamdulillah telah menjawab pertanyaan dan juga menyebutkan beberapa i'rab ya dari kalimat ini. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa yang lain yang ingin mencoba dan ikut berinteraksi bersama kami dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab di jilid ketiga ini. Masih di halaman 139. Kita terima untuk penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Salma. Naam. Ahlan ya, Abu Salma. Di Sambas ya? Naam. Masya Allah, ahlan usahlan. Nah, sebelum cobaan antum ulang kembalilah i'rabnya ainal musalla tadi. Ainal musalla? Iya, gimana cara mengurai jabatan kata tadi? Ini perlu dilatih ini. Nah. Aina isham. Nah. Ana singkat, bisa enggak? Jangan singkat. Khabar muqaddam, Ustaz. Jangan disingkat. Iya. Aina ismu istifhamin zarfiyin. Iya. Zarfiyin. Zarfiyin. Iya. Ismu istifhamin. Ismu istifham. Naam. Zarfi. Zarfi. Zarfiyin. Zarfiyin. Kalau zarfiyin apa na'at untuk apa? Istifham. Ya. Kalau zarfiyun berarti na'at dari kata ismun. Ya. Kedua-duanya boleh. Ismu istifhamin dharfiyun atau ismu istifhamin dharfiyun. Baik, fi mabni al-fathah. Mabniun ala al-fathi. Fathi. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Khabarun. Khabarun. Muqaddam. Iya. Al-musalla. Al-musalla. Mubtada'un. Iya. Mubtada'un. Mu'akharun. Mu'akharun, iya. Ati mu'akhar? Yang diakhirkan. Diakhirkan, taib. Marfu'un. Marfu'un. Iya. Wa alamatu raf'ihi. Iya. Alif. Dhammatun. Oh, dhammatun. Iya, kalau alif tidak ada. Alif itu hanya musanna, ya. Kalau tanrafanya alif itu musanna. Ini bukan musanna. Dhammatun muqaddaratun. Muqaddaratun. Alal? Ala alif. Alif. Ya, kena harakat itu kan di akhir ya. Huruf akhir ada alif. Ya, maka dikatakan alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Bukan sikal, at-ta'adzuru. Bukan sikal. Sikal itu untuk ya. Ya. Paham ini? Coba diulang. Ya. Itu alif ya, alif ini. Itu alif. Aina al-musall. Ini kan alif ini. Tandanya semua fathah. Musalla. Aina al-musalla. Kemudian. Aina al-qadi. Ini beda. Ini apa? Kalau ini, ya. Ini ya. Sekalipun tidak ada harakat, ini ya ini. Ya. Ini ya. Kenapa ya? Sebelumnya apa? Kasrah. Mafhum? Nah. I'rabnya beda. Ini alif, ini ya. Bedanya apa? Kalau ini tidak bisa sama sekali dinampakkan atau dituturkan dhammahnya. Coba bisa dituturkan dhammahnya? Enggak bisa. Kalau ini? Masih bisa. Al-Qadiyu kan? Ini kan ya. Al-Qadiyu. Masih bisa yu. Tapi berat. Oleh karena berat itulah maka tidak diucapkan. Jadi bagaimana ini apa? As-siqal ini berat. Ini apa? At-ta'adzur. Ati unzur itu istilahnya. Ami kemudian unzur. Ati unzur, unzur enggak bisa berbuat apa-apa. Unzur. Nah, ini al-musalla apa tadi apa? Mubtada'un, mu'akhirun, marfu'un. Wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun ala al-alif. Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha. Zuhuriha apa? Mana'a min zuhuriha. terhalang menampakkannya. Oleh apa? At-ta'adzuru. Ini dia. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Mafhum? Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Li'annahu isim? Isim maqsur. Isim maqsur. Nah. Kalau gini bagaimana Arabnya? Aynal qadi? Al-qadi mubtada'un mu'akharun marfu'un. Wa alamat rafi dhammatun muqaddar sama muqaddaratun alal ya. Alal ya. Terus apa? Mana'a min? Min. Ha? Taib. Mana apa? Min duruhya. Iya. Min duruhya. Mana'a min? Zuhuriha. Zuhuriha. Apa yang menunjukkan? As-siqalu. As-siqalu. Berat. Itu yang menghalangi menampakkan dhamma. Apa yang menghalangi? As-siqalu. As-siqalu. Itu berat. Kalau ini apa yang menghalangi menampakkan dhamma? Ta'adzur. Arti apa? Tidak bisa sama sekali nampakkan dhamma. Udzur. Ya. Jadi beda istilah ya. Istilah. Jadi kalau ya masih bisa diucapkan dhamma harokatnya. Sementara yang alif tidak bisa sama sekali. Mau harokat dhamma, fathah, kasrah pun tak bisa. Kalau ini al-qadi masih bisa dia. Dhamma. Al-qadi. Kasrah pun masih bisa. Al-qadi. Kedua-duanya berat. Tapi kalau ketika fathah, itu apa? Zahirah. Enggak berat. Al-qadiyah. Ya, itu fathah zahirah. Jadi, ulang kembali apa? Al-musalla, mubtada'un mu'akharun. Mubtada' mu'akharun. Marfu'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Dhammatun. Dhammatun. Muqaddaratun. Alal alifi. Alal alif. Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha. Min zuhuriha. Dha. Zuhuriha. Min zuhuriha. At-ta'adzuru. Ta'adzur. Ya. Li'annahu. Li'annahu. Ismun. Ismun. Maqsurun. Maqsurun. Maqsur ya. Isim maqsur. Isim maqsur adalah isim yang di akhir alif. Nah. Kalau yang di bawah. Aina al-qadi. Al-qadi. Mubtada'un mu'akharun. Mu'akharun. Marfu'un. Marfu'un wa alamatu rafaihi. Iya. Dhammatun muqaddaratun alal ya'i. Al ya'i. Ya. Mana'a? Mana'a min zuhuriha? Lianna? As-siqalu. Ya kan? Mana'a min zuhuri as-siqalu. Berat. Ya, berat. Liannahu? As-siqalu. Ya. Mana'a min zuhuri as-siqalu. Liannahu ismun? Ismun. Mankus. Mankus, ya. Isim mankus ada isim di akhir alih, ya. Nah, itu dia. Taib, coba lanjutkan. Rabi Asyar, 14. Adrusu bil jami'ati. Adrusu bil jami'atil islamiyati. Bil madinatil munawwarati. Iya. Taib, coba jawab itu. Di mana di sini jawabannya? Al-munawwarati. Munawwarah. Taib, bentuk apa munawwarah ini? Isim makan. Isim makan. Naam. Apa artinya itu? Kalau isim makan. Isim maf'ul, Ustaz. Hah? Isim maf'ul. Isim? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Dari mana tuh isim maf'ul? Sifat, Ustaz. Iya, betul sifat. Nah, ini betul, na'at. Ya kalau isim makan enggak bisa jadi na'at. Nah. Iya, isim makan tidak bisa jadi na'at. Justru dia sebagai man'ut isim makan. Iya, isim makan tidak bisa jadi apa? Na'at. Iya. Ya, kalaupun dia jadikan na'at, dia harus pakai ya'un nisbah. Sama seperti masdar. Kalau jadikan na'at mesti apa? Pakai ya'un nisbah. Islam, islamiyun, kan gitu. Islami. Ya. Di sini kan tidak ada. Nah, ini apa? Na'at berarti isim maf'ul. Coba artikan dulu. Saya belajar di Fakultas Islami. Di Universitas. Di Universitas Islam. Di Madinah. Di Madinah Al-Munawwarah. Tidak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan Munawwarah berarti? Yang Munawwarah. Yang bercahaya, Ustaz. Iya, yang bercahaya atau yang Kalau dia isim maf'ul, yang disinari, yang diterangi, kan gitu kan. Munawwarah yang diterangi. Jadi kota yang diterangi. Mafhum? Mafhum, insyaallah. Iya. Kota yang diterangi, kota yang disinari. Disinar oleh apa? Disinar oleh cahaya Islam. Iya. Itu munawwarah. Taib. Ahsant. Barakallahu fika ya akhil karim. Afikum barakallah. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Abu Salma di Sambas. Alhamdulillah. Telah menjawab dan juga mengi'rab kembali kalimat yang ada di halaman 339, halaman nomor 13 ya. Baik. Kita lanjutkan kembali, masih ada tersisa dua nomor. Di 0218236543. Bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang belum sempat tersambungkan, silakan bisa mencoba kembali. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ian lagi? Iya. Masya Allah. Ahlan Pak Ian. Silakan. Ahlan wassalam. Taib tafadhal ya akhirikum. Masih nomor 14. Tadi sudah dibaca, sudah dijawab. Sekarang saya minta di-i'rabkan. Iqra' muratannya. Adrusu ya Tad? Iya, betul. Adrusu fil mudari. Bil. Enggak, baca di sempurna. Baca di secara sempurna. Oh, adrusu bil jama'atil. Nah, bil jam, bukan jama'ah. Jami'ah. Jimnya panjang. Bil jami'ati. Nah, perhatikan, mana yang panjang itu? Oh. Kalau enggak panjang, yang dipanjangkan. Iya Tad. Ya. Adrusu bil jami'ati. Iya. Islamiyah. Bil jami'atil alif lam qamariyah ya. Langsung ya, bil jami'atil islamiyati. Islamiyati bil madinatil munawwarah. Nawarati. Munawwarati. Coba ya Rabb itu adrusu. Adrusu fi'il mudari. Iya. Adrusu fi'il mudari. Fi'lun mudari'un. Fi'lun mudari mudari'un. Iya. Al-ba'u harf. Sebentar, belum. Iya. Ya, kita i'rabnya agak panjang sedikit. Iya. Sebutkan hukumnya, statusnya, apakah dia marfu, mansub atau majzum? Apakah dia mabni? Iya. Adrusu fi'lun mudari marfu'un bi tajarrud. Nah, marfu'un bi tajarrud. Apa arti li tajarrud? Hanya untuk rafa aja, Tad. Hah? Rafa. Jadi li tajarrudihi. Iya. Li tajarrudihi an. An apa? Li tajarrud, ati tajarrud, li tajarrudi ati tidak ada amil yang masuk. Iya, sunyi. Li tajarrudi semi, asalnya kan sepi kan, sunyi. Maksudnya ya, tidak ada ya, Mak. Iya. Li tajarrudihi anil an amilil jismi wa amilin nasbi. Itu kalau mau di apa di i'rab dipanjang lagi. Jadi adrusu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil 'amilin 'an 'amilin nasbi wal jazmi. Wal jazmi. Iya. Marfu'un marfu'un. Wa 'alamat rafi'i wa 'alamat rafi'i damatun akhirih. Zahiratun. Perlu ungkapkan, karena dhamma itu bisa dhammanya zahira, bisa dia dhammanya muqaddara. Iya. Dhammatun zahiratun zahiratun fi akhirihi. Fi akhirihi. Iya. Terus? Jemaah pada akhirnya. Iya. Al-ba'u. Lah, belum selesai. Belum. Jangan ke situ dulu. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Wafa'iluhu. Nah, wafa'iluhu. Damirun mustatirin. Iya. Mustatirun. Mustatirun. Mustatirun. Tolong bacanya tepat. Harus bacanya benar ya. Bukan mustatirun. Kalau mustatirun berarti ada ya. Mustatirun. Mustatirun. Jangan panjang entahnya. Kalau panjang entah berarti ada alif. Mustatirun. Mustatir. Mustatirun. Mustatirun. Iya. Jawazan atau wujuban? Wujuban, Tad. Wujuban. Takdiruhu? Takdiruhu. Takdiruhu. Ana. ana ya. Ya. Takdiru ana. Baik. Selanjutnya alba. Albau harfu jarin. Jarin. Mabniun alal kasri. Kasri. Taib. Aljamiati. Aljamiati majrurun. Ismun majrurun. Majrurun bil ba'i. Bil ba'. Jarkan dengan huruf ba. Iya. Terus. Al wa alamatu jarhi. Wa alamatu jarhi kasratun zahiratin. Zahiratun. Zahiratun kasrah pada akhirnya. Fi akhirihi. Kasrah zahir pada akhirnya. Fi akhirihi. Fi akhiri. Di akhirnya. Iya. Terus al-islamiyati. Al-islamiyati. Mudafun ilai. Mudaf ilai. Mana mudafnya? Ini al-islamiyati. Mudaf ilai. Tapi mudaf, mudafnya mana? Jamiati. Boleh mudafnya pakai alif lam. Itu pakai alif lam lah ya. Ini alif lam. Bil alif lam. Mudatat. Ha? Mudat. Kalau dia mudaf, boleh pakai alif lam mudafnya. Kalau mudaf. Bil jim. Oh naatat. Nah, nah. Dari mana tahu naat? Ada pakai alif lam. Ada alif lam itu tat. Alif lam. Iya. Di mana alif lamnya? Yang mana? Sebelum hamzah itu ada alif lam. Oh iya. Taib. Yang kedua tandanya adalah di situ ada ya, namanya ya unisba islamiyah. Iya kan. Nah tadi sudah saya jelaskan kalau dia bukan kata sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il atau di isim tafdil. Nah, kalau jadikan sifat dia harus pakai ya unisbah seperti masdar. Kalau jadikan naat harus pakai ya, namanya ya unisbah bertasydid. Ya. Asal Islam ya. Kan? Ya. Aslama yuslim Islam. Ya. Jadi jadikan naat islamiyun. Nah, itu dia al-islamiyah. Iya. Ya. Jadi jelas islamiyah ini sebagai naat pertama sama-sama marifah ada alif lamnya, yang kedua sama-sama muannas pakai ta marbutah. Ya, nah, tanda selanjutnya ada Islamnya pakai ya. Itu ya, ciri yang jelas. Jadi al-islamiyah itu al-islamiyah apa? Sebagai apa? Na'tun. Ya, apa kan? Na'tun. Na'tun. Ya, majrurun. Majrurun. Wa alamatu jarhi. Wa alamatu jarhi al-kasratu. Kasratun. Kasratun zahiratun. Fi akhirihi. Fi akhirihi. Iya. Nah, demikian juga al-bil madiyah munawarah sama irabnya seperti bil jamiah islamiyah. Sama irabnya ya, sama. Ya. Munawarah itu juga na'at. Bagi kata apa? Al-Madinah. Na'at. Ya. Tai ahsan tabarakallah fiqh. Ya, syukran. Afan. Jazakallah khair Pak Ian. Barakallah fiqh dan sudah berhasil masuk ya. Dua kali ya. Iya, sempat terputus sekarang dua kali. Bisa bergabung. Alhamdulillah. Jazakallah khair dan cukup baik untuk bisa mengikuti pelajaran kita di kesempatan malam ini. Masih kita terima kembali Ustaz ya. Taib, ada satu nomor terakhir di latihan ini nomor 15. Kita bisa tuntaskan insyaallah. Silakan. Halo. Taib, terputus tampaknya. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 untuk latihan yang keenam di pelajaran ke-16 ini, nomor terakhir nomor 15. Silakan. Bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin coba untuk menyampaikan jawabannya atau mungkin mengulangi kembali, kita persilakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Firi di Madura, Pak Ustaz. Masya Allah. Masya, dengan Bapak Firi. Iya. Baik, silakan. Insyaallah. Ahlan. Masalah. Mau tanya saja. Iya. Baik, silakan. Iya. Iya, tadi ada oyintu. Oyinta, ya. Oyinta ya. Iya, oyinta. Itu kan bentuk fi'il fi'il majhul. Iya, betul. Safiran itu kan maf'ul tsani ya Ustaz. Iya, betul. Terus apakah itu harus cari fi'il yang muta'addi pada dua maf'ul atau bukan Ustaz? Iya, ini termasuk fi'il yang muta'addi ila maf'ulain. Okay. Jadi muta'addi itu banyak sekali. Fi'il yang muta'addi pada dua maf'ul itu ada banyak sekali. Banyak, bukan hanya. Iya. Iya, betul. Ya, itu saja Ustaz. Taib, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mencoba untuk Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Pak Siri ya di Madura. Tadi sudah saya bikin apa? Fi'ilnya apa? Ma'lumnya ayyantuka safiran. Iya. Ayyantuka safiran. Itu ayyana butuh dua maf'ul. Iya, karena satu maf'ul enggak sempurna. Ayyantuka. Saya tetapkan kamu apa? Tetapkanmu apa? Jadi ini fi'il itu butuh dua maf'ul dia. Ayyantuka safiran. Ayyantuka ra'isan, iya. Jadi safir itu bukan hal, ya. Seolah-olah hal bukan. Dia itu maf'ul kedua. Ya, kalau hal itu, kalau kalimat sudah sempurna. Ya. Ayyantu itu belum sempurna, ayyantuka belum sempurna. Ya. Saya tetapkan kamu apa? Ya kan? Belum sempurna itu. Dia butuh pelengkap. Nah, pelengkap itulah maf'ul kedua. Ayyantuka safiran, ayyantuka ra'isan. Saya tetapkan kamu apa? Sebagai apa? Kepala, ketua. Jadi kalau dia majhul, uyina, tu-nya dibuang, fa'ilnya dibuang. Apakah tu atau apa saja fa'ilnya, terserah. Ya, ayyana ahmadu, ayyanaka ahmadu ra'isan, kan itu. Ya, itu fa'ilnya Ahmad. Ya, simpelnya tadi, saya contoh tadi, ayyantuka ra'isan. Jadi tu-nya dibuang, fa'il. Kemudian fi'ilnya diubah menjadi uyina, karena majhul. Kemudian kafnya dijadikan naibul fa'il, maf'ul pertama. Jadikan naib fa'il. Nah, untuk naib fa'il dia dhamir harf dhamir marfu. Dhamir rafi' kaf adalah ta. Jadi uyinta. Uyinta. Ya. Sedangkan maf'ul kedua tidak berubah. Ya. Tetap dia mansub. Ya. Nah. Uyinta ra'isan. Uyinta safiran. Jazakumullah khairan. Ya. Dan syukran juga jazakumullah khair pada pendengar kita di Madura sudah menyampaikan sebuah pertanyaan dan faedah cukup besar bagi yang lainnya ya yang belum mengetahui. Kita berikan kesempatan terakhir, silakan. Halo. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hana di Cinere. Dengan. Iya, nah, masyaallah. Iya, ini hanya terakhir nih. Silakan. Nomor terakhir penutup. Ya. Silakan, tafadhali. Hada dawa'un muqawin linadhar. Linnadhari. Linnadhari. Iya. Ma makna Ustaz? Nadhar, nadhar yandhuru, nadhran. Nomor 15. Iya. Ati nadhar yandhuru nadhran. Ini obat. Iya. Muqawin itu apa ya Ustaz? Minkan qawa. Qawiyun atau qawiyun? Obat untuk penglihatan. Menguatkan. Menguatkan. Kalau qawi kan kuat kan? Qawiyun lawannya dhaifun. Qawi. Jadi, ya. Ini kalimat apa? Nah, muqawin. Menguatkan. Linnadhri. Menguatkan apa? Penglihatan. Oh, jadi ini obat kuat untuk penglihatan. Jadi ini obat menguatkan. Penglihatan. Obat yang menguatkan penglihatan. Penglihatan, iya. Muqawin. Muqawin. Penglihatan. Penglihatan. Mungkin penglihatannya apa? Kabur. Iya. Minum obat. Iya. Nah, obat dawaun muqawin. Iya. Iya, Ustaz. Tapi mana di sini jawabannya atas instruksi di atas? Muqawin. Muqawin. Ya, bentuk apa itu muqawin? Muqawin itu isim fa'il. Kan? Isim fa'il. Fi'ilnya apa? Kawana. Kok pakai nun? Kenapa pakai nun? Kawana. Kok ada nunnya? Kawana. Mukawin. Iya. Kawa. Kawa. Iya, di akhir huruf fi'il apa nih? Fi'il nah? Naqis. Oh, fi'il naqis. Iya, di akhir huruf apa itu akhirnya? Huruf qawwi huruf ya. Alif. Kalinya apa? Enar fathah kan? Alif ya. Nah. Ini alif. Walaupun asalnya ya. Asalnya ya. Asalnya ya. Nah, ini alif. Ini alif karena sebelumnya fathah. Qawwa. Yuqawwi. Ya. Qawwa. Maksud Ustaz. Yuqawwi. Jadi itu fi'il maksur Ustaz. Sebentar dulu. Qawwa yuqawwi masdarnya apa? Masdarnya? Takwiman. Kok ada man-nya? Dari mana huruf mim? Takwiman. Qawwa fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Gitu kan? Qawwa yuqawwi taqwiyatan. Takwiyatan. Maaf Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Takwiyatan. Nah, takwiyah. Nah, isim baru isim fa'ilnya apa? Mu. Kan sudah dipelajari isim fa'il dari timbangan fa'alah ada dari fi'il mudhari. Iya. Di apa? Huruf mudharanya diganti dengan apa? Mim. Iya. Jadi jadi apa? Yuqawwi. Ini kan ini kan? Yuqawwi. Ini ditukar apa? Mim. Jadi apa? Muqawwi. Iya Ustaz. Muqaw. Nah. Terus ada ya di sini. Isim apa ini? Ini kan sudah jadi isim, isim fa'il. Namanya isim apa yang di akhir alif ya? Isim mangkus. Isim mangkus. Kapan ya dibuang kalau isim mangkus? Waduh. Kalau yang dibuang itu yang tiga itu Ustaz. Iya, yang tiga itu. Yang tiga itu apa? Yang tiga itu. Yang tiga itu kalau dibuang kalau ada. Yang pertama kalau dia tidak pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam. Nah, ini ada alif lam enggak? Mudhof. Yang pertama enggak ada alif lam, yang kedua tidak mudhaf, yang ketiga apa? Tidak mansub. Tidak mansub. Nah, makanya muqawwin kan? Iya. Ya ini dia, ianya dibuang. Nah, hadza dawaun. Berarti ini apa? Marfu kan? Iya. Lin nadri. Iya. Nah, jadi ini isi mangkus ya Ustaz. Nah, isi mangkus ini. Ya. Nah, ini hadza mubtada. Mana khabarnya? Dawaun. Muqawwin? Muqawwin itu fa'il. Itu bentuknya isim fa'il, tapi kedudukan dalam kalimat sebagai apa? Kedudukan dalam kalimat. Kalimat sebagai apa? Ini khabar. Khabar kan dawa, khabar. Badal. Kenapa badal? Ini kan isim fa'il. Kata sifat berarti apa? Na'tun. Oh iya Ustaz. Iya. Kalau dia ada kata sifat, waspun kata sifat, isim fa'il, isim maf'ul, ya kan? Sifat musyabah terletak di dalam satu kalimat. Kemudian dia sama dengan kalimat sebelumnya. Berarti kemungkinan besar dia sebagai maf. Na'at dia. Ini na'at dia. Jadi di sini asalnya muqawiyun kan gitu. Iya. Jadi apa i'rabnya ni? Ya. Muqawwin na'tun lidawa marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun alal ya'il mahdhufa. Mana amin dohiriha? Naam. Asiqal. Iya, asal muqawiyun kan? Siqal. Jadi. Sikol. Nah, cuma di anak isi. Iya. Jadi dhammanya enggak dibaca, yang kedua ya pun sudah dibuang. Nah, tadi kena dibuang tadi apa? Kena enggak tidak pakai alif lam, dia tidak mudhaf dan tidak mansub ya. Jadi muqawwin apa? Na'tun lidawa marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufa. Di atas ya yang dibuang. Mana iya. Amin dhahiri gitu ya Pak Ustaz. Kenapa? Mana amin dhahiri? Mana amin dhuhuriha? Man amin duhuriha asiqal di sikwa asiqalu asiqa asiqalu ya apa tidak sampai situ pun tidak apa-apa. Kenapa ianya sudah dibuang? Cukup saja kita katakan muqawin apa? Na'tun lidawa marfu'un wa alam trafi dhammatun muqaddaratun alal ya'il mahdhufa. Selesai. Iya. Iya. Ahsan, barakallahu fik. Nah, kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakatuh. Jazakallahu khairan pada Ummu Anna di Cinere yang sudah baik menjawab pertanyaan terakhir di nomor 15 ya, di latihan yang ke-6 kita katakan dalam pelajaran ke-16 ini. Alhamdulillah. Cukup Ustaz ya? Iya, kita cukup insyaallah pekan depan kita lanjutkan ya. Baik, langsung saja sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Baik, jazakumullah khairan jaza atas perhatiannya dan kita akhiri dengan doa ya. Subhanakallahil ladzi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi